Yeah. Untuk pemudi pemuda, jangan sampai kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan harapan. Bila kau kehilangan arah dan tujuan, kembali kepadanya. Jika kau tersesat di dalam kesenangan, ingatlah akan pembalasannya. Sejenak ku pejamkan mata, sulit bagiku untuk berakhir kata, melihat yang nyata. Ah, yang ku ucap adalah sebuah fakta, yang terjadi setiap hari, dialami, didalami oleh kami yang mengaku musim yang sejati. Kelak semuanya akan dicatat sampai mati. Berapa kali kau membuka interaksi dengan Quran, terpajang rapi dan usang, seringkali terajukan kepada semua lelaki. Berapa gunung telah kau daki, hingga tukang masjid yang dekat sulit untuk kau melangkahkan kaki. Jika orang tua berikan nasihat lidahmu bersilat, pria dan wanita yang bersahabat penuh dengan ikhtilat, ingatlah peringatan darinya, jangan pernah kau dekati zina. Islam tak hanya status agama, engkau harus hidup penuh di dalamnya. Untuk pemudi pemuda, jangan sampai yang kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan harapan. Bila kau kehilangan arah dan tujuan, kembali kepadanya. Jika kau tersesat di dalam kesenangan, ingatlah akan pembalasannya. Satu dari tujuh golongan yang terlindung di bawah naungan Allah Azza wa Jalla ialah pemuda yang penuh ibadah di dalam hidupnya. Pemuda yang senantiasa contoh kebiasaan Rasulullah dalam berkata, menyapa, menata segala urusan akhirat dunia. Inilah pemuda umat Islam yang dinantikan, menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu yang mematikan. Percantik akhlak, bukan hanya wajahmu yang selalu diperhatikan. Jangan biarkan hidupmu terjebak terlena dan menjadikan. Masa mudanya bersenang-senang, namun hatinya tak pernah tenang. Lebih percaya perkataan orang, bila dengan perintah ia pun berang. Bangga akan hartanya lebih tak kurang, meskipun didapat dengan cara curang. Masa depan pun terlihat terang, namun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Untuk pemudi pemuda, jangan sampai kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan harapan. Bila kau kehilangan arah dan tujuan, kembali kepadanya. Jika kau tersesat di dalam kesenangan, ingatlah akan pembalasannya. Untuk pemudi pemuda, jangan sampai kau lupa, kau adalah generasi umat di masa yang nanti. Mereka yang terlupakan, mereka yang melupakan, tersesat di kegelapan, menunggu dengan harapan. Yeah.